ada acara nopo mboten terus padha are nopo mungkin maghrib. Sekolah badhe maghrib ngaji malih. Pokoke niki hadis 42 kalau ulangno 7. Badhe niki anggap khatam. Anggap khatam nopo. Pokoke kula niku dialamati pangeran kedah nate ngaji kilatan nang mriki niki kula turuti pisan. Sampeyan ora entuk alamat. Kira kula korban. Terus ini ya, kalau terangkan, kalau milah itu, ini aku mergi wa inna fisab'ati la fawaida la yusiha illallah. Terus kadang-kadang awal gak ada adat angka 7. Sebab ini kabel ulama, wiling-wilingan percaya hitung-hitungannya pangeran itu ada hal-hal yang dibulatkan 7. Misalnya tawaf ya, mubeng beng itu, sa'i ya, beng itu, langit islah pangeran nasabah apa sama wat fatihah di istilah sab'am minal masan itu juga terus kalau ini wong kilatan ini kan hadis kabeh 42 kabeh gak mungkin nak siji kesikian ini tengah-tengah itu semoga kalau waco hadis 1 kalau terangno mungkin saya baca maghrib saya mikilatan tapi insya Allah tak jamin itu saya tak jamin miten itu terus baris nganggep sampean alim terus disana pokoknya ngono. Saya yakin ana Isra sana bukti ini kowe napa? Saya yakin ahli napa? Swarga. Menjan ana integer ni napa? Ahli. Mana yakin ahli neraka ge monggo ngarep mlebokno. Ada yakin atau yakin ahli napa? Wong lawa ta. Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsul awal. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Saking Amirul Mukminin manane Amir pemimpin, pemimpinnya tiang mukmin. Rupane Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Angen mestine utawi pentingnya amal utawa saya amal utawi sempurnane amal niku wonten khilaf ulama masyhur. Allah. Mun kula manani ngangge madzhab Syafi'i utawi saya amal utawi saya amal iku diniati kudu kelaniyat. Atur madhab Hanafi ini utawi sempurna ini ngamal itu niat. Terus Imam Hanafi berpendapat niat di sholat dan puasa itu hanya untuk status sempurna, bukan sampai taruhannya sah atau tidak sah. Atur madhab Syafi'i supaya berbeda dengan adat, untuk sahnya ibadah harus niat. Sehingga Imam Syafi'i ekstrim mengatakan niat itu syarat napa sah. Kalau Abu Hanifah mengatakan syarat sempurna. Karena kita Syafi'i, aku lho keyakinan aku lho ini bener Imam Syafi'i. Berarti kue ngekei wong ayu duwe, iku ima order ben gelembek kue. Wa ima niat ngamal mergo rondo sakake. Kan sing iso beda no niat apik utawa elek kan nggih kudu napa? Niat. Bareng kue lomo kono seneng kue terus tetep biasa berarti niate lho. Enak bareng ngekei kok order berarti niate demenan kan kan karek niat. Nah itu cara Imam Syafi'i itu pemisah antara hak dan batil ya. Niat, yang cara Imam Syafi'i. Nah, cara Abu Hanifah, boten. Ya, mau niat itu, oh, serah penting cara Abu Hanifah. Angger nyatane ra demenan berarti ya, oke. Nah, nyatane demenan berarti, elek, ora ana hubungane niat sebagai pemisah. Wa inna ma likulli imri'in. Angin mestine iku manfaat kedua saben-saben wong suci. Ma te apa wae, nawa kang niat sapa kula mriki. Di sesuatu itu menjadi sah atau menjadi identitas itu terserah niatnya masing-masing. Terus uripe jenengan teng donya niku status e jenengan ing dawuh niku terserah niatnya jenengan. Iki kan Nabi nyontokno faman mongko te sapane wong kanat ana apa hijrah tuku. Apa pindah iman manane orientasine iman. Wong kok niat orientasine berangkat hijrah manane berangkat meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Atau meninggalkan satu tradisi ke tradisi yang apa lain. Iku jenenge apa? Hijrah. Mulane Rasulullah nanti ngendikan, ya Rasulullah saya ingin hijrah ke Madinah. Ketika periode setelah Islam Fathu Makkah. Jabe kaji Nabi lah hijrah tak badal fathi. Saiki Islam itu wis menang. Kowe ora perlu hijrah fisik. Gak perlu hijrah apa? Fisik. Karena di mana-mana kamu bisa menyembah Allah. Termasuk di Mekah saat itu. Karena sudah ditaklukkan oleh apa? Islam. Terus dawuh kaji Nabi, tapi wal muhajiru man hajaro man hawahu anhu. Saiki maknane wong hijrah iku wong sing ninggal apa sing dilarang Allah. Angger sing ninggal sing dilarang Allah berarti sampun apa? Hijrah. Maknane hijrah itu meninggalkan. Kalau dulu fisik meninggalkan kota Mekah menuju kota apa? Madinah. Tapi kalau sekarang hijrah itu maknawi, artinya kalau kamu meninggalkan tradisi yang buruk ke tradisi yang baik, namanya juga nopo? Hijrah. Makanya temen-temen disebut ilawahi wa rasuli, hijrah kita adalah menuju Allah dan Rasul. Orang menuju kemapanan, orang menuju duit, orang menuju pangkat, pokoknya urip kita itu menuju ilawahi nopo? Wa rasuli. Nak niatmu hijrah ilawahi wa rasuli, ya fa hijrah tuhu mongkote hijrah wong. Mongko utai status wong, yo dianggap ilawahi maring Allah wa rasulihi lan utusan Allah. Pun berarti wong bener wong ape. Wamati sapane wong kanat ana apa hijrah turu pindah manuli dunia demi donya. Yusibu kang bakal entuk sapa manha ing donya, mekenani cara kiku. Awi mroatin to niat entuk wong wedok. Wong kok orientasine demi wong wedok, yang kihu niat nek sapa manha ing mroah, iku fa hijrah turu. Mongko utai status hijrah iman, iku ilama maring perkara. Hajaro kang hijrah sapa man ilahi maring man. Hajaro kang hijrah sapa man ilahi maring man. Terus niki kula terangno nggih. Pokoke niki final tenan ya. Artinya final hidup ini anggap final. Pun ngandel kula. Kula niku gadah tulisan sing kula beto ngalor kidul termasuk teng tas kula niku ana terus tulisan. Tak tulis teng amplop kecil. Teng tas kula teng budi-budi kula beto. Kula niku kadang wedi mlebu swarga. Pedine ngeten, kadang pedine ngeten di surga. Itu kan kita sudah final, artinya final itu ya wis dianggap ning swarga terus selawase napa? Lawas. Terus teng mriku nak sing dipersek ya amen ngeloni napa? Dadari nak sing dendam mangan ra enak ya amen mangan. Tapi bagaimanapun itu hak kamu, hadun nafsi. Hak kamu setelah kamu dinyatakan lulus taat, lulus sebagai orang mukmin yang baik, maka Anda berhak mendapat apa? Surga. Tapi ini semua hak kamu. Hak kamu artinya hak yang kamu dapatkan karena Allah baik, kamu diberi hak itu. Lalu pertanyaannya adalah, lalu hak Allah di mana? Dan kalaupun itu betul hak kamu, ngono tenan, semua penilaian itu karena reputasi kita, tes kita, ikhtibar kita, zaman apa di dunia. Jadi swarga sing mewah ngoten, ternyata penilaiannya bergantung reputasi kita zaman di dunia. Makanya ada ulama yang berpendapat hakikat finalnya hidup ya di dunia, karena akhirat yang sepanjang itu selamanya lama itu merujuk prestasi kita, perilaku kita zaman di dunia. Artinya gini, kamu harus menganggap hidup ini penting sekali. Mumpung hidup ayo kita sujud, mumpung hidup kita harus berorientasi ilawahi wa rasul. Karena ini yang menjadi abadi di surga. Artinya saya sampean tak takoki penting di swarga mek donya. Ya penting to, nyomerko swarga iku digawe kaya ngono mewahe. Iku merujuk penilaian di dunia. Berarti finalnya itu di dunia. Surga itu sudah akibat bonus dari perilaku kita di dunia. Iku cara padhepe Sayyidina Umar radhiyallahu. Makanya kita mung di dunia harus semangat. Semangat bahwa orientasi kita ila wahi. Ojo kok demi perempuan, demi istri kita, duwe omah apik, jalukane bojo. Duwe mobil apik, jalukane bojo. Duwe tabungan akeh, jalukane bojo. Gak tahu nabung akeh demi iqdat fisabilillah. Aku duwe tabungan akeh, nah setiap saat ana perjuangan duwe. Omahku apik, ogombo, ben ana santri iso tak ulang. Aku mobilku akeh, nah ana wong nyileh. Gak ana kabeh disebut tuh demi bojo jare Nabi, ya ana sing kelakuan apa-apa demi wong wedok. Wong wedok nang saleh kan bojo, mos nang elek demenan, tapi kan gak mungkin lah. Aku nyontokno Mustofa wong wedok mana apa? Demenan. Eman raine mbek jenggot e, Pak. Ajare yo mungkin ae. Jenenge manungsa. Tapi kan sudon nu haram no. Sudon apa? Haram. Ini penting kula aturaken. Makanya saya tuh nganggap di dunia itu penting sekali. Di kulo niku ke poso niku. Ini kan tesis awal ini tanggal 29. Sesuk tanggal 30 terus. Kok insyaallah mungkin sebelum jam 8 insyaallah selesai hadis 7. Nggih, selesai. Soalnya bae wis salim no. Niku kula terangno malih. Kata Sayyidina Umar, laula salasun la ahbabtu an alhaqo bil mauta. Andikan ndak demi hal tiga saya sudah siap senang sekali sama mati. Tapi demi hal tiga ini saya mati itu tidak senang. Pertama adalah saya masih asiru fisabilillah. Saya di dunia ini karena berjalan berorientasi lillahi kalimatillah. Dua, kata Sayyidina Umar, laula an adu ajab hati sujud dan lillah. Kedua adalah karena saya di dunia adalah sujud. Ini penting kalau dalam teori ilmu sufi. Ada seorang sufi yang bilang, kalau saya disuruh masuk surga oleh Allah dan diberi hak sujud, saya milih sujud. Dan saya selalu berpikir seperti itu. Ketika seorang sufi tadi ditanya, kenapa Anda milih sujud daripada masuk surga? Saya masuk surga adalah hadun nafsi, karena saya ingin nangkeloni widadari, makan enak-enak. Tapi kalau saya sujud adalah identitas kehambaan saya manusia, saya hamba, butuh sujud ke Allah. Jika saya milih sujud, karena itu bukti identitas saya sebagai hamba. Kalau saya masuk surga kan identitas saya kapok sholat, kapok zakat, kapok tanggilan ibadah, wis dadah terus mlebu swarga. Jadi swarga ini makanya kemungkinan Mustafa masuk neraka ya besar sekali. Karena dia masuk surga wis bosen sholat, bosen zakat. Mereka kadang-kadang kiai saking sebagian kiai ya rapati alim. Nak wis swarga penak, ora usah sholat, ora usah zakat, ora usah itikaf, bebas. Ora koyo ning donya lara kabeh salat bareng kiai kok sarep. Iku sarep iku jenenge ibadah aja kapok. Tapi ya akeh mubalek ngono payu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu aja geman muridku ngono, ora tak syafaati. Ya kan ya geman. Tobat kan ya. Kadang-kadang kita ini pecundang, kowe masuk swarga seneng apa? Keselan poso, keselan sholat kau segurih malah, wow, tak lacak babahmu, jangan-jangan turunannya sopo. Makanya apapun salah kita, pulau sebagai manusia salah saya banyak, kue loe akeh mungkin. Tapi kita ini harus ngaji terus sama orang-orang alim, ben ngerti cara pandang orang-orang alim. Ternyata kalau dipikir gitu, masuk surga itu cek isinya. Masuk surga kan koyok-koyok. Gusti yakin sekolah sholat itu kesel tenan, poso itu kesel tenan. Bareng masuk ke swarga dadang, alhamdulillah bebas sholat. Tidak boleh kita seperti itu. Tapi kena kan ke swarga ya gelem aja, tapi ya bebo ora gelem ngono. Kok aja sampai terus. Paham? Mus ke paham tenan terus. Lah sing yo ora paham pantes kowe jigo ten terus kusuk. Dino kula di murid dekne. Tamu iku raine rai tuwa ora tamu kadang ya cek goblok bingung. Mau mung kodho kula, kula niku khusus dhe anak prawan cucu kok tuwa. Kowe ora ana tuwa dereng itu. Mantep man cerita itu. Mbon nggih. Kula kan niki dinten napa niki? Ahad. Kula niku malam Jumat niku teng Bojonegoro ngaji di dua tempat mesti sawalan. Tapi kula wong gak biasa sawalan di sepuro halal di halal itu asyur ngaji ya ngaji senasib pangeran mau ngaji di sepuro dosane jalur na sepuro langit tapi nopo bumi ngaji. Terus karena hari ini saya ke Jogja, tadi malam saya ngaji sampai jam 12 malam, pertama sama santri yang di pondok saya sampai jam 10, terus setengah 11 ada santri dari Malang ngaji sampai jam 12. Ini gua nopo sorokan sorokan ngaji ya tersa ini ngaji teng mereka. Tapi saya catatannya Sayyidina Umar itu tak bawa kemana-mana. Itu tadi, kalau kamu orientasinya pada Allah dan Rasul, kita punya uang ya untuk idat fisabilillah. Ojo kabeh. Kita ini kan sering tuh hidup semuanya demi perempuan. Kayak tadi misalnya, dia mapik, dia jaluane bojo, dia mobil apik, jaluane. Bahkan saat kita cari pekerjaan tetap, kenapa boleh pekerjaan tetap? Ben nak payu, ben payu, rabi. Ini namanya perempuan jadi tempat kita hidup. Boleh pekerjaan tetap ya ben bayu rapi, boleh gawe rumah mewah ya ben bojo seneng, gawe kamar mandi api. Semua makanya kata Nabi oleh gajlok ada orang yang orientasi hijrahnya ilawahi wa rasulih. Nabi mengulang lagi fa hijrah tu ilawahi wa rasulih. Ya dia berarti hijrah menuju Allah dan Rasul. Ada orang yang orientasi hijrahnya itu untuk dunia. Mungkin dia inginnya mendapatkan itu atau hanya demi perempuan yang ingin dinikahinya. Lalu semuanya orientasi hijrah ya demi itu. Ya kalau tak takoki, misalnya wong di bojo ayu sing seneng banget. Untung rogen gak ngalami iku. Iku kan terus kowe di omah api alasan apa gen? Gawekno bojo. Ganti mobil. Lho ora wayah-wayah demi sapa? Wedi. Semua pijakan hukum iku demi makhluk sitok sing. Sing gak ibu kan ya. Mulane di bojo elek kadang baru kagak apa mah elek. Celek gen mampir. Kenapa gen ratu ku mobil? Kabeh lho iku ya demi bojo padha wae. Berarti kayak mau mapan perkelamado, bojo. Itu ya sama, berarti bojo tidak titik-titik tekan sing luar. Nah ini kalau ceritanya kowe nak ngaji kowe wong alim. Jo sampe kowe mlebu swarga seneng mergo saiki bebas salat, bebas itikaf, bebas. Kowe tujuane swarga ngene ning donya ora oleh sek bebas, ora oleh ngeloni wong ayu-ayu, bareng ning swarga dadah wis bebas saiki. Ora usah ngono. Ngono ya ngono tapi ora usah ngono. Makanya ada surga-surga yang semoga kita masuk di kelas da'wahum fiha. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingin masuk surga yang kelas itu sehingga saya tidak malu sama Allah. Gusti zaman teng dunya nggih kula eling jenengan sehingga maca subhanallah. Saniki teng akhirat pun nggih donyane jenengan, makhluke jenengan, swarga nggih wae jenengan kula tetep subhanakallahumma wa bihamdi. Paham nggih? Meskipun kowe ya manusa, kadang-kadang ya inna ansa'na guna napa? Insa apa ja'alna guna? Afkar rokir paham langsung-langsung golek. Lah niku Gusti jatahe putih. Sing jarene mlebu swarga kok widadari piro mos jare kowe? 70. Aslah. Kula ora tau dipikiran karo Sok Mustofa. Paham ya? Terus kula suwun iki mumpung teng donya, ayo do seneng sujud. Ya, sesuai si Imam Mustofa lah rukun lah. Sholat sujud itu barang apa? Tidak usah pilih-pilih nopo. Lalu kalau sholat itu jarang kurang imami. Ben wong ora terlalu sombong. Ojo kaya kelompok tertentu di imam wong liya ora gelem. Mancen Nabi nate ngendikan api sing dadi imam paling alim, paling ahli fikih, paling ahli kira. Aiku api. Tapi Nabi nate ngendikan sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sebagian riwayat sallu khalfa mangkola. La ilaha illallah. Wong sholat itu barang apa? Cung cek mampu mengelak cek wong. Ape angger salat yo. Lah kula niku ngiling-ilingan salat ora usah seleksi pokoke makmum. Kaya ana kiye sing fanatik, imame sapa? Hafal Quran tapi ora fikih. Kita fikih tapi macane makrot ora bener. Ah ora usah salat kecang teman. Ora usah ngono, ibadah ora usah ngono. Kula makmum rogen yo biasa. Piye Islam? Islam larat tuh loro iku yo perjuangan. Ngawur napa? Iku yo heroik napa? Ngawur. Makmum Mustofa lebih pulak balik. Sebenarnya kalau ya rayakin solat Isya, kalau makmum mana? Yang kalau nak solat pengairan, sawangannya makmum Mustofa. Mana agak roh imam kalau hakik kote sopo. Cuma cara dohir yang dengar Mustofa dia neruko ya melok. Tapi hakik kote kalau makmum kajin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedawi Nabi inna maju ilal imam liu tamati faidah roka afarkau wida sajada fasjudu. Jawi Nabi imam didadekno ben mbok nut, ngene imam rukuk kaya rukuk nek imam sujud kowe. Dadi aku rukuk asline anut Mustofa, anut Kanjeng Nabi sing ngutus. Hak nek iku Mustofa rukuk kowe ya rukuk dadi aku dipandu Nabi. Cuma sawangane makmum Mustofa. Dekne wae sing biar Gus Pak makmum aku. Asline ora ono hubungane aku Mustofa. Makomku ora ngono iku. Tapi ora sate terus-terus terus biasa. Paham ya? Lu tenan paham orang. Lah iya kita dipandu Nabi dong dengan makmum manut imam. Saiki makmum manut imam ku mergo perintah imam apa perintah kanjeng Nabi? Perintah kanjeng Nabi. Cuma saya dengar arep Mustofa ya istilah Gus Pak makmum Kiai Mustofa. Jadi kiai tok orang kaji. Jadi katok orang kaji. Orang kah maksudnya siapa? Kado, maksudnya kas aja itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa ni apa? Kado. Urung kah, urung apa? Di Pulau Suwon dia monggo ya tanggungnya nanti. Seng senang. Pulau nu mati, u kadang beti, suarga beti. Kau ya kadang kehilangan momentum. Saya mencintai engkau ya Allah. Saya berjuang demi engkau. Saya punya sentimen keagamaan demi engkau. Engkau kabeh suarga, biye biye ku kadang nyun saya. Wus hak kita. Kita punya hak ngeloni widadari makan enak. Kapan kamu memberi itu kepada Allah? Nah mumpung di dunia ini kita berjuang demi Allah, berarti kita hidup demi Allah. Nah itu lebih keren, berarti kita memberikan sesuatu untuk zat yang kita cintai. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, ibadah kita, semuanya lillah. Mulanya cara kula keren ning donya. Piye-piye ini semua, coba sekarang sampean tak bedhei. Swarga kaya ngono mewah itu ukurannya diberikan kita, ukurannya dengan reputasi kita di mana coba? Di dunia. Berarti dunia itu penting sekali sampai rujukan akhirat itu merujuk nilai kita di dunia. Kok kowe nganggep dunia ora penting? Ya penting sekali. Lan kula niku ora seneng mbeng sufi-sufi bodoh kadang mboten seneng. Berlebihan. Ini suatu saat ada cerita gini. Iya lagi-lagi Sayyidina Umar. Ada seorang sufi bodoh, mulai dhisik bodoh ya akeh. Wong saiki karek nerusno. Dadi ora usah ngerasa salah biasa wae napa. Orang itu mengkritik dunia, dunia itu mata ulurur, anane nggon fitnah, anane nggon maksiat, anane nggon. Pokoknya dia ya khasnya orang sufi yang bodoh lah. Kalau cerita dunia itu hanya sisi negatif, tempat fitnah, tempat maksiat, tempat ini. Di pinggirnya Umar itu ada Zaid bin Subhanallah, ada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab termasuk ahli Quran yang dipuji Rasulullah. Ubay bin Ka'ab itu diam saja. Ketika si lelaki tadi ngomel gitu, diam saja. Sayyidina Umar masih gojlok ini. Sayyidina Umar meskipun keras gitu masih bisa gojlokan. Cung, gue ngomong ilmu kok ora sopan. Iki ku sayyidina maksudnya. Ini nih tuan kita. Orang terbaik kita fil ilmu. Mbok sing sopan lah ngomong ilmu. Terus, orang tadi masih ngomel tentang elek dunia. Ngomong fitnah, ngomong maksiat, semacam-macam. Memang sisi dunia ya ada yang itu ya. Tentu kita sepakat. Gitu. Wong sing kecoba ya kayak tenan, sing kepleset ya kayak tenan. Akhirnya, si Sufi tadi menjawab, apa salahnya dengan komentar saya? Terus Sayyidina Umar matur ning Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu orang pertama yang ngimami traweh ketika Sayyidina Umar mentradisikan apa? Traweh. Itu kan yang ditunjuk jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Umar makmum. Padahal Umar itu afdalu min Ubay. Urutan afdalu sahabat Abu Bakar Umar. Tapi wong rokabe Umar itu makmum Ubay. Anggap aja Mustafa Ubay kula Umar. Jadi biasa riyen iku wong kalah pangkat makmum iku biasa. Tapi bisa uga apal Quran, Mas. Lah kowe apal juz 30. Ora 30 juz tapi. Mulane cara wong kafir itu Mustafa iku sangke tahlilan maca kulhu. Piye ra apal kabeh kok langsung juz 30. Kok kulhu kan juz 30. Mun akhirnya Ubay ngomong gini, uskut, kamu itu diam. Bukankah pahala surga yang kayak gitu karena ibadah kamu di dunia? Bukankah ridho Allah sebegitu baik, sebegitu yang kita cita-citakan juga karena amal kita di dunia? Semua balasan kamu nanti masuk surga dapat ridhonya Allah semuanya juga berdasar amal kamu di dunia. Kenapa kamu tidak bisa mencintai alam yang akan mengantar anda ke surga, mengantar anda ke ridho Allah? Nangis akhir sufi tadi. Dunia ini punya sisi fasilitas, punya sisi positif, yaitu memfasilitasi kita untuk mendapat ridhani Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bumi tempat kita sujud, kita punya uang untuk usaha kita sedekah. Nah, iso sedekah kendala di bojo judes. Sarana kita ra iso ngamal ya untuk sabar. Misalnya nyedekah bojo ra iso, pangeran kepengin tetep kendi ngamal, dibikinlah bojo judes. Ben kowe sabar, engko mlebu ngamal ora untuk sedekah tapi untuk sabar. Lho sedekah ra iso kok sabar ra iso pisan. Terus kayak ngamalem apa? Jadi pengenalan itu teman pinter, ngerti, nak kira-kira udah so ngamal sedekah, lala dinya iwang, oh kira keriting, kerende, alhamdulillah. Coba kalau kita ada yang ngeritik, tidak ada yang cangkem elek, itu gajaran apa? Di antara gajaran sabar, rano singri, kira watawa sobil hakti, watawa sobil. Ayo kritik nah, biar pundi-pundi amal sabar saya lebih banyak. Lo malah ngamuk, kiri, raiso sedekah, raiso sabar. Terus kan Gus Wargo nganggo alasan apa itu? Eh kiri sabar, gak mlebu. Kiri sedekah, gak mlebu. Meneh kiri alim apal hadis tambah angel. Pelajarane luwih gampang. Sabar. Gak mau wong yo ra enak. Jadi semuanya ini dunia. Dan kula suwun nggih mulai ngaji niki, kula suwun sing seneng dunya. Iki tempat kita sujud, tempat kita berbakti, tempat kita nulungi agama Allah ben Allah. Swarga itu wis hak kamu, bahasa kasare wis haddu nafsi. Itu Allah saking baiknya memberi kita bonus. Kalau kamu reputasinya baik masuk. Bagaimana mungkin lalu kamu nikmati surga terus leha-leha mergo kapok salat, kapok zakat, kapok dikekang sekmu terus over ning suar lakon kok elek ngono. Lah nek surga itu dingentikan Allah, ya aja ngono ke lah kowe ngeloni widadari macam-macam tapi tetap orientasi kita dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam tetap wa akhiru da'wahum tetap anilhamdu lillahi rabbil alamin. Akhir maknane klimak, nggih maknane akhir apa? Klimak. akhir dari semua klaim kita, akhir dari semua orientasi kita, akhir dari semua yang kita ketahui, tetap alhamdulillahirabbil alamin. Makanya saya punya wiridan ini subhanallah mil al mizan wa muntahal ilm. Sama ya alhamdulillah mil al mizan wa muntahal ilm. Bahwa keputusan kita, pemikiran kita, bahwa alhamdulillah itu adalah muntahal ilm, klimak dari semua ilmu, final dari semua ilmu adalah alhamdulillah. Makanya subhanallah mil al mizan wa muntahal ilm. Terus wa mablaghar ridho, klimak dari kita ridho, puncak kita ridho, lan puncak kita untuk ridhani Allah ya alhamdulillah. Wazinatal ars ning dunya paling pepaes terop go ngantek pepaese aras iku alhamdulillah subhanallah. Kowe kan keren, kamu punya kalimat yang nanti ini jadi hiasan aras, jadi kaligrafine ning aras itu subhanallah walhamdulillah. Tapi saiki wong do bento kabeh muni subhanallah alhamdulillah malah darani bid'ah kafir. Gua sing tahlil wong NU ya padha dene nek ngantuk angel. Hiroe ku ning dia kadang ya subhanallah sing goblok sing ndi. Sing tahlil ngantuk dibilo-bilo ora ono hiroe, ora ono iseke, ora ono mahabbahe, ora ono cintane. Sing ra seneng ya kok darani nganti bid'ah, sing goblok sing ndi. Nek goblok loro-lorone kula teng-teng Gusti kadang ya ngaku pinter ora oleh repot. Aku bodoh aku mau. Akhir zaman akhir, zaman akhir sing ana tapi ditane napa? Zaman akhir zaman. Coba kalimat subhanallah itu kalau Kanjeng Nabi muji itu kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani lar rahman subhanallah bihamdi dawe Kanjeng Nabi ning hadis Bukhari riwayate sahih. Kalimat dua sing enteng ning lisan disenengi Allah habibatani lar rahman, kalimat sing disenengi Allah. Mbok disenengi Allah kok iso dadi kafir? Memadzhab apa? Aneh kok. Kalimat yang disenengi Allah kemudian menjadikan kita jadi bid'ah, jadi ses. Lah kok ya padha dene kalimat yang disenengi Allah kok tinggal turu, tinggal lango. Sing kiyaine padha dene, nek tahlil suwi mergo dene sing diorder semangat. Ya padha wis padha dene kan. Ajare bapak, ijo geman gak nang kiai nek tahlil suwi-suwi. Darane kok oleh tambahan sangu. Ajare bapak, nak kadek kuwi wis biasa wae, memang 5 menit yo. Pepek itu order, ben sing order puas terus memuaskan apa? Sing order cari bapak nih, sampean ora kudu anut bapakku. Cuma aku cocok ya mantap. Tapi kula pas wong suka, wong wis padha wae. Paketnya sama. Pak Rukin mesti ora. Ya iki ya latihan niku delok delok pengordere. Sing order meyakinkan terus oleh menilai-nilai wong muarem mantep. Sing order wis to pas ngerti 20.000. Gebut ya kena. Mun yo yakin yo, soalnya saya ki yakin nak dunia itu penting. Ya tempat kita sujud. Lalu kalau subuh, lalu gue pentingnya ngaji sesi tenamat. Terus ketiga, mau kan kalau sebut dua, ketiga, walau la an nalta kita tibal kalam, kama nalta itu tibat tamr. Dan di dunia yang saya senangi adalah saya akan memilah-milah kalimat apa yang bisa menjadikan li'ilai kalimatillah. Sebagaimana saya akan memilih makanan terbaik. Maknanya aku ning dunia aku seneng. Biar-biar aku melok nyeleksi mana kalimat sing untung no Islam, mana kalimat yang merugikan Islam. Pokoknya pikirannya Siti Nomar, aku ning dunia aku lebih semangat dibanding swargo. Biar-biar ning dunia aku anaknya khidmat. Nah ning swargo anaknya mendapat. Cara pikirannya orang cinta, seneng khidmat apa seneng mendapat? Seneng khidmat. Seneng memberi, seneng memberi kontribusi, timbang sekedar men itu pikirannya orang yang mencintai. Padahal kita mengklaim mencintai Allah dan Rasul. Tentu inginnya kita berbakti, berkhidmah, memberi. Ya aku yang muni seneng Allah dan Rasul tapi kepingin itu. Aku waktu gak lagi pacaran seneng aku meloroti. Iku detika tak ngawur deh. Gue mau buat uang gue mikir. Waktu gue nak ngaji gue semangat. Dia kalau pas ngaji gue memberi kontribusi dengan umat kaji Nabi jadi pinter. Paling gak ya rontok lah, misalnya pinter-pinter ya rontok. Kalau nak narjet yang pinter malah kecewa, malah loro hati. Kalau itu gak menuso kan, nanti salami template tiang gak seneng, tapi terbatas. Bia-bia mari visa, bia-bia ku hak saya. Mendapat ku juga pasti seneng, ya biasa. Seneng udah ku rahmati pengira. Tapi lebih seneng ya saat memberi. Bia-bia alia dulul ya, khairum lelatis. Kita memberi ilmu, memberi semangat, memberi lebih seneng. Soal Allah memberi hak kita sebagai ulama kadang orang sing ngaturi sing hormat. Iku ora usah nikmati teman-teman. piye-piye iku mendak. Nah, mentale wong seneng ku kak memberi luwih puas timbang mendak. Ana kula nak mulang tembe-tembe happy, piye-piye iku entuk ritane apa. Nah, mendapat ya sak kadare, dia seneng sak kadare wong kula manusa. Bisa niki ke atas sing walian pas mulang wong apa ngop materi ra disiapno. Anggo masyarakat tuh bodoh tak omongin ngene wis seneng. Tapi nantuk seneng. Oh, sarap. Tapi kira rasa gedeng wong ngene gede ngono ada gedeng-gedengan biasa wae napa? Biasa. Modho ngono nek ada gedeng-gedengan iku ya jenismu nek. Mbok gedhi biasa wae napa? Ya itu jenis harus saling dukung. Nain rokok terus-terus. Ya dadi amal itu terserah niat. Makanya sekarang dimulai ya. Kita punya rumah tempat kita sujud. Kita punya rumah wis saking niate mesek lah, niati ngeloni bojo. Ngeloni bojo niati di anak turun. Di anak turun berarti memperbanyak umat Islam. Dewe kanjeng Nabi tanakahu tanasalu takasaru fa inni mubahin dikumul umam kenang neka nang di anak syukur-syukur akeh. Mergo aku bangga nang umatku akeh. Jadi kita punya kita nikah orientasinya juga memperbanyak ahli tauhid. Kita jajano anak yang ngawal tauhid. Nah anakku ora kecewa be aku nanti mencintai tauhid, mencintai Quran. Tapi nah anakku kecewa engko moro terminal, moro perapatan ora seneng Allah Rasul. Sehingga kita jajano anak pun demi mengawal tauhid. Lo be anakku tak manja. Pikiran saya sederhana, kalau dia seneng saya, pasti cita-citanya ingin alim kayak bapaknya. Tapi kalau dia benci saya, dia anti saya. Kalau anti saya beranti radhi cita-cita dadi wong alim. Bahaya. Tapi nak kira alim bodoh, tapi anak menyerah seneng kuwi, kuwi seneng. Tetep pengen kok bapake repot. Rokan lebih guyu kok santai. Ora ngono kan maksudku. Dene gayane kok paham mengkelong. Sering pada soal kritik iki sering. Kalau nu agak ngaji kan sifatnya iblis kritik, weleng gue jero. Tapi gue kritiknya gue peluweh parah. Nah, oh kan ngombak jadi orang beda napa? Beda. Kriting mek napa? Ngombak. Dene ngombak, cuma kakek ngombak. Orang kan niku dadi biasa wae. Yo yakin yo sak iki ning donya tempat kita sujud, tempat kita beribadah. Rawuh ngriwat nang hadis sapa Imam Al-Hadisin, sapa imam lorone ahli hadis. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Mu'tan Muhaddisan keliru Imam Al-Muhad disin ini nak sing harokate keliru. Lah nak Imam Al-Muhaddisan nak imame wong loro sing ahli sebenar Imam Al-Muhaddisin imam lorone kabeh ahli hadis. Semua ahli hadis itu pemimpin besar Imam Bukhari be Imam Muslim. Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bartis wal Bukhari wa Abdul Husain Muslim bin Hajjat bin Muslim Al-Qusair An-Nisaburi fi sahihaihima ing dalam kitab sahih lorone Bukhari Muslim alladzaini rubaini kitab loro huma kang utawi kitab loro iku ashahul kutub. Luwes sohay sohay kayak kitab al musnafati kang terkar. Di sohay sohay kitab sing dikarang Bukhari mus. Lana Quran itu ram lebu nomor siji mergo Quran itu ora termasuk kitab sing dikarang. Quran nomor 11. Nah lama ni podo tu hadis ketujuh. Ia muka-muka pas niki sore ni tu kuat papat lek kuat papat berarti kok kaya kan? Selalu mulai pokoknya pak si bos ngalih bar ngaji. Nopo harbai nawiyah khatam. Lainnya ada orang jenis Nawawi, keluarga Sidogiri, keluarganya Bojo Kulon jenisnya Nawawi. Pendiri Sidogiri ya Nawawi, kok diganti anak ya Nawawi. Nawawi piro sampai sangke kaki jenisnya apa? Nawawi. Mereka yang ngarang kitab-kitab gede, Rian Imam Nawawi. Terus wonten tiang Banten, kok ganti anak alim di jenak no? Nawawi. Terus tepak tenan jadi alim, jenis Syekh apa? Nawawi. Lainnya ada Imam Nawawi, ada Syekh. Ida utlikol Imam Nawawi, mana Imam Nawawi yang ngarang Majmu, yang ngarang Arba'in Nawawi ya, tapi namun saya Nawawi sekarang tafsir nopo. Mulai nanti saat ibu kuatas jeneng Nawawi. Kota Baru ada Imam sini. Mohon kepanggil ya. An-Nabi Ruqayyah tak hadis ketujuh ini. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anan Nabi ya sallallahu alaihi wasallam qol ad-dinu an-nasihat. Dinu tekang aran agama itu an-nasihat itu nasihat. Nasihat itu niat apik. Niat apik ning pihak lain itu disebut nasihat. Ya nasihat niat apik kepada orang lain atau pihak lain. Agama itu yang penting kamu punya orientasi memanfaati orang lain. Ulna matur kita liman, lalu kepada siapa ya Rasulullah? Ola dawuh sapa nabi lillahi ya maring Allah wali kita lan maring kitab Allah wali rasulihi lan maring utusane Allah. Niat baik kepada siapa ya Rasul? Ya kepada Allah. Misalnya kita sebagai ulama supaya umat kenal Allah, kita latih membaca tasbih, kita latih ngapalo hal-hal sing dadi sifat wajibe Allah. Wali kitabi, kita latih umat mencintai Quran, mencintai panduan Quran. Wali rasuli, umat kita latih seneng rasul, seneng macam-macam, seneng sifat-sifatnya rasul. Kita latih sehingga umat kita latih mau jadi bab berjadi benro sejarah kajian Nabi, benro sifat-sifatnya kan ya. Wali a'immatil muslimin alam niat apik ning pira-pira pemimpinnya wong Islam. Ane kita kudu hormat aja ana kiye gedhe malah mbok gedhingi. Oke saiki rata tirakat tumpakane mobil ngalor ngidul di derekno santri khasut. Makanya saya itu tetap sering ya. Kula nu mboten sombong ya. Kula nu sering ziarah teng Lirboyo, ziarah teng Kudus. Nah teng Sarang Karuan rugi saya mulai sampai sekarang pun saya masih ngajar di sana. Guling-gilingan bahwa kita loyal sama pemimpin umat napa Islam. Kula tenang ya. Hasan anak kula nu sederenge kula jak sowan teng Mekah, kula jak sowan teng Lirboyo. Teng pundi Said Sulaiman Mojo aku terus guru ya kula sering jak sowan teng Demak. Atang Kudus ki sering piyut-piyut kula. Wiling-ilingan kalau kita loyal sama a'immatil muslimin wa amatihim lan wong Islam sing umum sing awam. Kula sering sowan jenengan, ayo naruhan Jogja ya aduh. Kula mrene wis 10 jam apa 8 jam, hampir subuh wis berangkat. Demi sowan umat Islam wa amatihim. Sing wong kono Kanjeng, abinan ki ora usah perasaan tenang ae. Biasane wis dabrek ada perasaan. Anggap ae Gus Marene ora krana aku, krana perintahe Kanjeng. Mana kira perlu bertanggung jawab aman, no? Kau agama itu, no? Nasihat di a'immatil muslimina wa amatihim. Kudu dia niat apik, dan wong Islam sing dadi pemimpin, lan wong Islam sing dadi awam. Amah maknane wong Islam, no? Awam. Rawahu Muslim. Sedulur rawah. Okay. Atam tenan ini. Nomor kali belas kang. Kali belas itu al hadis satu. Tulisi lho, kok nang susuk walu, kutub itu. Rauhlek gede, wah, pasti rohin. Kok syukurannya mangan sampai aku, ben. Tenang ya. Liannya rata aja, gak cukup. Dan aku tak, rana sengentet. Mbak Turi mangan, kalau sepentek, udah nyerung leren. Sampai elek. Mesti nak gini leren, terus. Melo leren. Terus ya, deh. Makamnya dulu ke inang badiri nakano ikhwanas saya ti. Kau nak luah yuk dulu rena kok? Sengetan obara kalian berarti. Anak Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Radhiyallahu anhu sama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana itu kuman hufastaniku? Ma teo poe nah itu kangnya kain serbung sirokape anu sange ma fastaniku mau banget di sirokape udah ma. Agar aku ngelarang jojo lakon, rasa kakan takok. Wama amartukum bihi fatumihu mastatakum. Wama teopoe amartukang perintah insun kumi sirop ape bihi klama fatu mengkon nekano siro minggu saking ma mastatakum selagi ini cek kuasa siro kakak. Agar tak kongkon nang lakoni sak mampumu. Kok usah kakan takok. Nah, saya kira kakan kritis, mulai agamu rusak. Pai nama ahlaka angin mesti ini rusak. Allah dina ingin ngake mingkob dikum tangis dirungi siro kakak. Bokas rotu masalihim kakean takoe Allah dina mingkob dikum. Wong bisa iwa gomo jadi kacau mergo kecangkeman kakean tak. Ayo wong kok takok hikmah iki bi, hikmah iki hikmah dia semua gomo. Awang utus mergi ono maslahat, kok malah ditakok. Hikmahnya apa coba? Kenapa lelaki dapat dua bagian, perempuan dapat satu? Apa urgensinya? Bedanya apa lelaki dan perempuan? Cek gomo lanang bebe tok ora roh beda nih. Cara kancaku sing pasuruan, iku goblok tenan intelektual. Wong lanang mbek wedok ora roh beda. Ngalat lamine wis beda ora takon. Jare ora aja cara santri sing elek-elek. Mereka kalau nyual wong intelektual kan bedanya apa lelaki perempuan? Kenapa wak arwahnya beda? Kan cara agama kan lanang loro wedok. Kenapa? Bedanya apa lagi sama perempuan? Kalau di kanca jati, ler metu kalau ke sekolah seminar. Tapi aku mau seminar mbek wong goblok. Wong gendeng ora bedane lanang mbek wedok kok iki ora roh. Wong alat lamine wae. Beto. Tapi aja nanti utak. Tapi kalau kadang gak intelektual itu malah yogumun. Wis profesor, wis dokter kok takok. Bedanya apa lelaki dan perempuan sehingga harus cara kena cangkem kiai-kiai jadi. Wah, sarap tenan. Wah, ora ro bedane lanang ambek. Kowe rung tau mikir cangkem elek. Mulane kadang aku buta kiye cangkem elek. Gua ngadepi wong sing luwih cangkem. Cah iku pancene zaman mondok wis cangkem elek, tapi ditok diralim. Wong riyen kanca kula sering ngaji be kula. Jadi kiai rata tak gantar ing dunya mung kalih Gus Mbah mun panjenengan. Wes jane tak gantakak. Ra ngajar jare. Tapi kula ra wani wong riyen ngajine mahal be kula, ngaji siap be kula. Kirian kan ngaji yai kan dobat yang khatam mereka yai kan macam ni kan lonton kan ngomong sepuh jadi dia kilatan di ulo ulo ramani yai ulo butuh dia ni kijang melek hehehe keluarga dia ada nak jati pergi aje dia seneng aku nak ngelawan ngomong sing sekuler intelektual tu canggih melek ulo nanti kenal jenis kiai maksum kiai maksum kau jaga rapi bapa kita gulangin Sidoarjo. Dia ini tahu seminar, nah, di kampus-kampus tak biasa, menurut Ghazali, menurut Syafi'i kan, kan biasa kalau di kampus, kalau di pondok kan, menurut Imam Ghazali, rahimahullah, wa nafa'ana, bingung terus takut dia nabi narasumber, iku Ghazali sing sopo iku Ghazali bakul es tabakul bakso aku mau nak rujukane iku Ghazali Nawawi iku sing Nawawi Ghazali sing sapa sing bakul bakso apa sing salat akhire nak narasumber yo enggak ya Ghazali yang pengarah Ihya iku Imam Ghazali ora apa Ghazali tanggaku dodol bakso nah ini cerita bapak metu kula iki apa-apa. Ada di kampus kan biasa, menurut Ghazali, menurut Syafi'i, menurut kan dijangkari kan. Kemudian itu Pak Mustofa Rugen, tak apa dijangkar. Wong ulama keren-kerennya, dijangkar. Ya, ada kiai model. Jadi dia ada interupsi. Interupsi, itu Ghazali siapa? Sakit narasumber. Kok ada orang ini? Akhirnya kapok atau seminar. Senyaya itu. Ora seneng nek iki unik-unik gitu ya. Lucu-lucu. Lah nek kadang yo ngono penting. Kene apa wong dhisik iku rusak. Mergo dirusak apa sing rusak kasratu masalih. Yaiku kakeane takok. Kasratu masalih kakean takoke wong-wong dhisik. Gir Nabi dhewe keputusan ditakoki, hikmahnya apa? Urgensinya apa? Hukum itu demi mergo ngeten nggih. Mbon iki mboten napa-napa nggih. Kita nurut pangeran mergo nurut apa karena kita duwe kepentingan mergo napa baro kae nurut kowe disebut imtisalu amrillah nurut perintahe Allah. Tapi nek kowe roh alasane iku jenenge kowe motifnya adalah keinginan kepo anda, keinginan ilmu anda. Masyhur Imam Malik nanya contohnya Imam Syafi'i tau digojlok I Syafi'i kowe iku ndek buro mbok kon ngangkat watu watune iku gedhi terus cung wong burau ya pembantu lah cara dhisik iku budak wong dhisik aja ana budak. Watu iku angkat. Terus mek burau iku diangkat. Mergo takok, lha kenapa cung langsung mbok angkat? Lah sing ngutus jenengan iki kula angkat. Oke, berarti dia ngangkat batu murni karena perintahnya majikan. Terus kowe di burau sing kedua. Cung watune angkat. Memangnya kenapa harus diangkat? Di situ kan sudah bagus. Inna tahtaha dahaban karena di bawahnya ada emas. Oke nak ngoten jelas to alasane aja ngongkon tok terus diangkat. Kowe seneng dibuka. Mboten seneng. Mergo kono aku ngongkon ora ana alasane ora nurut. Nah, tentu kita ingin seperti budak yang pertama, berhubung apa sing mutus ya samina. Nah, wong intelektual sing paling kecangkeman. Hikmahe zakat ditulis, hikmahe salat ditulis. Nganti salat lho kaya senam yoga. Rukuk, peregangan, sujud, mbah dari pembuluh darah ben piye. Lah kok akhire salat itu dibandingno yoga, yoga dengan salat fungsi medisnya bagus mana ya? Efektif mana? Suwe-suwe wong bandingno salat trimo ambek senam yoga. Mergo mok nggo fungsi kesehatan. Lah kadang bodho iku penting, ora usah ngono kon rukuk ya rukuk kon sujud ya sujud. Lah gunane apa? Ya gunane nurut pangeran. Nah, meskipun kita bersamaan dengan itu yakin kabeh diperintahno Allah mesti ana guna. Tapi gunane iki ora perlu jadi inspirasi kita, motif kita. Motif kita melakukan semua itu murni perintahe Allah. Paham Mas? Mas paham terus. Paham. Wong nyentak mesti payu dosa. Mergo luwe sepuh. Terus wong nom nyentak wong sepuh. Waktilafuhum. Jadi menane wong dhisik iku rusak perkara nek kakehan ta. takok kasratu masa niku kakean takok waqtilafun lan oleh tentang para wong dhisik ala anbiya'i ngatasine nabi-nabi sawalah. Ya terus mengke sampean nak badhe ngombe-ngombe terus salat magrib nggih ridan sak kados biasane kula ngaos. Insyaallah sedherenge isa napa kok sampe isa ngaos 7 hadis. Dan ini pun katam, merasa ngalim ya. Kitab ini rasa dipikir ini ngamali tiang, semoga ini anggapnya ngamal. Mungkin ada usah kok ada anggap jimat. Oh, ketemu kelompok tertentu dianggap sirik ya.